Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qul billahi rahiman rahimakumullah. Insyaallah waktu di Bada Isya-nya kita bagi dua sesi insyaallah. Mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas antum yang sedang itikaf. Yang pertama kita baca lanjutan Riyadhus Shalihin sebentar. Kemudian kita akan baca ya beberapa masalah terkait dengan apa yang kita akan amalkan di hari-hari ini sampai Idul Fitri, masalah Lailatul Qadar, masalah Zakatul Fitr, masalah Salat Id, dan yang terkait dengan insyaallah. Untuk malam ini setelah kita baca satu hadis Riyadhus Shalihin, mungkin kita akan baca tafsir Sa'di terkait dengan surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Al-Thani, hadis yang kedua dalam bab Al-Mubadarah ila al-Khairat, An-Nabi Sirwa'ah dikasih sin al-muhmalah. Sin al-muhmalah ini yang tidak ada titiknya. Lawannya muhmalah ini mu'jamah. Kalau mu'jamah ini ada titiknya, sin besar. Wa fathiha, dia bisa sirwa'ah, bisa fathiha, yani sarwa'ah. Uqbah ibn al-Harith radhiyallahu anhu. Kalau kita cermati, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di antara faedah yang kita dapatkan dari kitab Riyadhus Shalihin sejak awal sampai akhir adalah ma'rifah al-kunyah. Seringkali Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ya kunyah-kunyah para sahabat radhiyallahu anhu dengan namanya. Sering. Ya, di sini kita dapatkan baru Uqbah bin Harith radhiyallahu anhu, kunyah adalah Abu Sirwa'ah atau Abu Sarwa'ah. An-Nabi Sirwa'ah bikasih sin al-muhmala wa fatiha Uqbah bin Harith radhiyallahu anhu qala, Salaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah al-Asra. Aku pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, salat Asar. Fasallama thumma qama musri'an. Beliau salam, selesai salam beliau kemudian berdiri dengan cepat. Fatakhatta riqaban nas. Beliau melangkahi pundak-pundak sebagian sahabat, ila ba'di hujari nisa'i, untuk menuju sebagian kamar-kamar istri beliau. Fafazi'an nasu min sur'atihi, maka terkagetlah manusia, ini para sahabat, dengan cepatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kebiasaan beliau berzikir pada salat, ketika ini langsung salam, langsung berdiri. Wa kharaja 'alaihim, beliau pun keluar kepada mereka, keluar lagi. Para'a annahum qad ajibu min sur'atihi, beliau melihat para sahabat heran dengan cepatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari masjid, salam langsung keluar menuju rumah atau kamar istri beliau. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan alasan kenapa berbuat demikian. Kata beliau, "Dzakartu, dan aku ingat syai'an min tibrin indana." Aku ingat iya, ada sesuatu dari emas pada kami yang harus dibagikan. Pakarihtu an yahbisani, aku khawatir ini akan menahanku sesuatu untuk membagikannya. Fa'amartu bikismatihi, maka aku pun perintahkan untuk membagikan emas tersebut. Rawahul Bukhari. Wa bi riwayatin lahu, kuntu khallaftu fil baiti tibran min as-sadaqah. Dan riwayat lain, dan riwayat Bukhari juga dengan lafaz, aku Iya, tinggalkan. Aku simpan, aku tinggalkan tadi di rumah kibron minas sadaqah. Emas atau perak dari harta sadaqah. Zakat. Fakarih itu anubajitahu, aku enggan, aku tidak mau memalamkan barang tersebut di rumahku. Sehingga ingin langsung bagikannya. Kibr adalah kitab dhahab aw fiddah, potongan dari emas atau perak. Khairullah rahiman rahimakumullah. Jelas terkait dengan bab yang sedang kita baca, al-mubadarah ila khairat, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita. Al-mubadarah, bersegera ya menjalankan amanah. Ya, beliau segera ba'da salam langsung masuk ke rumah atau ke kamar istri beliau untuk ya menyegerakan amanah tersebut disampaikan kepada yang berhak. Kata Sumuzaimin rahimahullahu ta'ala, fa fi hadzal hadis al-mubadarah ila fi'lil khair. Di sini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bersegera dalam melakukan kebaikan. Wa la yatawana al-insan an fi'lih. Seorang hendaknya jangan melambat-lambatkan satu kebaikan dari melakukan kebaikan. Kenapa? Wa dzalika li'anna al-insan la yadri mata yafja'uhul maut fa yafutul khair. Karena seorang tidak tahu kapan kematian datang tiba-tiba, sehingga dia pun terluput dari melakukan kebaikan. Dan dari sisi ini juga, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kata Syekh Utsaimin menunjukkan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam asra'un nas mubadaratan ila khair. Rasul adalah orang yang tercepat dalam melakukan kebaikan. Di antara faedah fikih yang terkait dengan hadis ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dibolehkan melangkahi pundak-pundak seorang yang sedang duduk ba'da shalah. Beda hukumnya, saya ringkas dari kata ucapan beliau, beda hukumnya tahattu riqabin nas qabla shalah wa ba'da shalah. Kalau tahattu atau tahatti riqabin nas qabla shalah manhiyun anhu. Kalau sebelum salat tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat di hari Jumat ada orang yang melangkahi kaum muslimin yang sedang duduk menunggu salat Jumat, beliau berkata, ijlis, duduk kamu, faqad adzaita, engkau telah mengganggu mereka. Adapun kalau nam ba'da shalah, dibolehkan berdasarkan ini perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi kalau ada hajah seperti Rasul. Saringkas kata beliau dalam hadis ini, dari jawazi tahatti riqab ba'da salam, dibolehkan melangkahi pundak manusia di setelah salam minas salah, walasiya ma'idha kana li hajah, apalagi kalau mereka, kalau dia ada hajat. Apa alasannya kata beliau? Wadhalika li'anna an-nas ba'da salam minas salah laysu fi hajah ila an yabqau fi amakinihim. Karena seorang setelah salatnya tidak ada hajat untuk tetap tinggal di tempatnya. Bihilafi tahatti riqab qabla shalah. Kemudian setelah itu saya lengkap sedikit, kata beliau, berbeda kalau sebelum salat. Fa inna dzalika manhiyun anhu. Kalau melangkahi orang-orang yang sedang duduk nunggu salat itu tidak boleh. Tadi karena Rasulullah menyatakan kepada seorang yang melangkahi sebagian sahabat sebelum salat Jumat, kata Rasulullah sallam, ijlis, duduk engkau, faqad adzaita. Di antara masalah penting dari hadis ini juga adalah bagaimana Rasulullah SAW memberikan kepada kita bimbingan pentingnya amanah. Dan harusnya seorang segera menunaikan amanah. Beliau tidak menunda-nunda, langsung segera membagikan amanah yang sampai kepada beliau SAW. Beliau menyatakan, fakarih itu an yahbisani. Di antara hal yang terpenting kita ingat, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, berkata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, fakadzalika aidan ad-dain yajibu al-insani an yubadira qada biqada'i dainihi idza kana halan. Demikian juga masalah hutang. Hutang itu wajib seorang segera membayarnya kalau sudah jatuh tempo. Illa an yasmaha lahu sahibud dain fala ba'sa an yuakhir aw yuakhar. Kecuali kalau yang si pemilik piutang dia memberikan toleransi untuk diundur. Mengapa maka dia diundur. Tapi kalau sudah jatuh tempo dan dia memiliki, maka harus segera dia membayarnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, matlul ghaniyi dhulmun. Ya, seorang yang memiliki kemampuan untuk bayar hutang dan menunda-nunda, maka ini adalah kezaliman. Qanabilah rahiman rahimakumullah. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di sebagian ucapan beliau, wa ma'al asaf al'an tajidu katsiran minan nasi 'alaiddain wa huwa qadirun 'ala wafa. Sangat disayangkan. Iya, sekarang ini banyak orang dia punya kewajiban bayar hutang dan dia punya kemampuan untuk bayar. Walakinnahu yumatilu waliyadzubillah. Ya, tapi dia menunda-nunda pembayaran tersebut. Waqad sabata 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam madzul ghaniyyi dzulmun. Padahal telah sabit Rasulullah sallam beliau menyatakan penundaan pembayaran hutang yang telah jatuh tempo oleh seorang yang memiliki kemampuan untuk bayar, ini adalah dzulmun. Satu kezaliman. Satu pemahaman yang penting dipahami. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang namanya utang, wa'lam anna ad-dain laisa kama yafhamuhun nas. Yang namanya hutang itu tidak seperti yang dipahami oleh manusia. Wa alladhi ya'khudhu sil'atan bi tsamanin akthar min tsamaniha. Ad-dain itu adalah kullu ma tsabata bi dhimmah. Semua yang menjadi tanggungan dia itu utang. Hakal qard. Ya, qard yakni pinjam meminjam. Hatta ijarul bait. Ya, nyewa rumah, kontrak rumah. Dia janji setiap tanggal 5 bayar kontrakan. Iya, setiap tahun tanggal 1 Februari bayar kontrakan. Dia punya kemampuan tapi dia tidak bayar-bayar. Makin termasuk pada matul ghani dzulmun. Hatta ujrah sayyarah atau sewa apa namanya mobil. Yang jelas semua yang menjadi tanggunganmu maka itu adalah utang yang harus dibayar. Iya, ketika jatuh tempo, kecuali si pemilik piutang meridhoinya. Maka ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ini pentingnya segera. Kalau tidak punya kemampuan, yang penting adalah ya klarifikasi. Minta, saya punya belum kemampuan, minta ditunda karena kewajiban. Kewajiban bagi yang punya piutang, kalau memang pihak yang utang itu tidak punya kemampuan untuk menundanya. Wa in kana dzu usratin panadziratun ila maisarah. Kalau dia yang punya utang itu masih kesulitan bayar, maka hendaknya si yang punya piutang memberikan tempo sampai punya kemampuan. Inilah indahnya Islam. Iya, di antara indahnya Islam ini demikian. Dua belah pihak diberi bimbingan. Yang punya utang tidak boleh nunda-nunda kalau sudah punya kemampuan. Yang punya piutang ketika melihat yang utang ini masih punya kesulitan, hukumnya wajib, kata ulama kita, wajib dari ayat ini, wajib memberi tempo sampai punya kemampuan. Maka ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, segerakan bayar utang-utang kita ketika memiliki kemampuan, ketika jatuh tempo. Kalau tidak punya kemampuan, yang penting adalah kita iya, sampaikan kepada pihak yang punya piutang alasan-alasan kita, uzur kita, dan yang punya piutang hendaknya memberikan uzur sampai dia punya kemampuan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang terakhir dari faedah hadis di antara adalah dibolehkannya taukil. Dibolehkannya membagikan, memberikan taukil, mewakilkan pembagian sedekah atau pembagian zakat. Ya, sebagaimana di sini sahabat memberikan sedekahnya kepada Rasulullah untuk dibagikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita baca satu hadis. Yang punya kitab silakan diambil, yang mau istirahat dulu mungkin silakan. Kita baca sebentar insyaallah tafsir surat Al-Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Mabuhelmi.